pacarku saat sendiri, tersama lagi saat kau ada di sini. Air mata pun tak sanggup lagi menetes deras saat ku ditinggal pergi. Sesal meredu dari pandanganku, aku tak bisa tanpamu. Setengah mati hilang kendali, saat kau putus dan tak kembali. Kekuatanku akan diuji saat kehilangan hal termanis di bumi. Bukan sekali kau hancurkan hati, ini terjadi bukan hanya sekilas mimpi. Sesal meredu. Aku tak bisa tanpamu, setengah mati hilang kendali. Tentangmu tak pernah ku dengar lagi.